Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo mengungkapkan, adanya beberapa faktor kelemahan yang memicu terjadinya berbagai kerusuhan dan perselisihan dalam proses pemilihan secara langsung kepala daerah di Indonesia. Salah satu poin yang akan dikupas kali ini adalah bentuk dari kelemahan kultural. Untuk melanjutkan bahasan tentang faktor kelemahan kultural, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak ulas mengapa kelemahan kultural menjadi potensi yang sangat besar memicu terjadinya rusuh pilkada, Pak? Orang karena ada kedekatan jarak emosional dan fisik di satu daerah, hubungannya jauh lebih kuat daripada kekalahan dukungan presiden, partai. Itu jauh tuh Jakarta dengan Suliki, dengan Koto Gadang, dengan Babul Salam di perbatasan Aceh, Sumatera Utara, atau di Gorontalo, sana jauh lah gitu. Ini enggak, ini deket gitu, jadi enggak bisa terima kalau kalah. Nah, orang yang kalah pun juga enggak terima tokoh-tokoh itu gitu. Mencari segala macam alasan, meskipun dia benar-benar kalah juga. Ada kalahnya, kemudian bukan ada kalahnya. Dalam mayoritas kasus, kompetisi dilakukan at all cost. Apapun harus dibayar, dikeluarkan, dan dihabiskan. Yang penting saya harus menang, pokoknya menang gitu. Jadi prinsip pokoknya harus menang yang akan memicunya ya Pak Hermawan? Iya, ada. Dan itu berat loh. Saya ada teman yang maju satu periode yang lalu berkompetisi di Ngawi itu, lawannya Harsono. Yang terjadi apa gitu ya. Dia kasih tahu ke saya, dia bilang istri saya nangis mas, sampai sebulan itu nangis. Kemudian saya rasanya sampai 6 bulan tuh gak bisa terima gitu. Setiap kali saya ketemu Marissa Haque masih mengeluh hal yang sama, padahal itu kan sekian tahun yang lalu, sekian lama yang lalu gitu ya. Banyak gak bisa terima. Waktu Pak Adang Darajatun kalah itu, Bu Nunung Darajatun istrinya juga, dari awal saya udah bilang, Cok kalah Cok, Bu Nunung kalah ini Pak Adang. Tapi tetap aja secara psikologis gak bisa terima gitu lah. Nah, di kita itu ada mentalitas second to none. Second to none itu gak ada nomor dua gitu. Nah, jadi nomor dua dari yang nomor satunya gak ada gitu lah. Second to none itu. Second to none itu ya semua harus kecap nomor satu kan gitu. Nah, ini membuat orang tidak pernah belajar tentang sportivitas dalam dunia politik. Dunia itu kemudian dijadikan Jawa semua, tiji tibeh gitu. Mati siji, mati kabeh, mati satu, mati semua. Nah, yang dilakukan Susno ini kan begitu juga kan gitu, sama gitu semua. Ya udah habis-habisan aja gitu lah. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.